Di mana yang terpilih sore ini tentu saja kita hadir bersama Lilin Herlina. Jadi pada lama mana aku nyari. lagu Cinta Hitam sudah saya bayar. Air tubanya ternyata sudah tadi ya.